الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. الإمام البخاري رحمه الله تعالى di bab ini membahas tentang masalah mahar. Mahar yang belum diserahkan, baru disebut, sementara setelah diakad, dia sudah masuk menemuinya, ad-dukhul 'alaiha, masuk ke kamarnya. Dan apa yang dimaksud dengan ad-dukhul, atau talaqaha, atau bagaimana posisi mahar ketika seorang menikahi perempuan dan mentalaknya sebelum menyentuhnya, sebelum masuk ke dalam kamarnya. Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, babul mahr lil madkhuli 'alaiha ay wujubuhu aw istihqaquhu. Yani begitu seorang laki-laki menikahi perempuan, dan tentunya disebutkan maharnya pada saat akad, maka ketika dia sudah menemuinya, maka telah wajib diserahkan mahar itu, dan mahar itu telah menjadi milik sang perempuan. Kata Al-Habib di sini rahimahullahu taala, wa qauluhu wa kaifad dukhul yushiru ila al-khilafi fihi. Apa yang dimaksud dengan dukhul di sini? Masuk ke kamar. Waqad tamassaka bi qawlihi fi haditsil bab faqad dakhalta biha ala anna man aghlaqa baban wa arkha sitran ala al-mar'ah faqad wajaba laha shadaq wa 'alayha al-iddah. Yani maksud dengan dukhul di sini adalah man aghlaqa baban, setelah dia masuk, setelah diakad dan dia telah berduaan dengan istrinya, dia telah menutup pintunya, menutup tabir, barakallahu fikum, wa arha sitran alal mar'ah faqad wajaba laha shadaq, maka telah wajib sang suami itu memberikan mahar untuk sang istri, barakallahu fikum, wa 'alaiha al-iddah, dan sekiranya ditalak oleh sang suami maka pada saat itu berlaku masa iddah. وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطئ أم لم يطأ. طيب الخلوة الصحيحة berduaan, طيب الصحيحة yang betul-betul terjadi antara suami istri, yajibu ma'ahal mahar, sudah wajib sang suami memberikan mahar kepada istri. Taib. Kemudian beliau mengatakan, yang berpendapat dengan ini kan banyak dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Taib. Sang perempuan sudah berhak untuk mendapatkan mahar dari sang suami kamilan, sama saja apakah dia menjimainya atau tidak. Illa in kana ahaduhuma maridan aw sha'iman aw muhriman aw kanat haidan falahan nisf. Kecuali kalau perempuan itu sakit atau dalam kondisi puasa, atau laki-laki sakit puasa atau kedua-duanya, aw muhriman dalam keadaan muhrim, aw kanat haidan atau perempuan dalam kondisi haid, falahan nisf, maka untuknya separuh dari mahar yang telah disebutkan. Wa 'alaihal iddah kamilah, dan dia harus menjalani proses masa iddah sekiranya dia ditalak. Wa hatajju aidan bi anna al-ghaliba 'inda iqlaqil babi wa irkha'i sitra 'ala al-mar'ati wuqu'ul jima'. Wa ihtajju, mereka berhujjah bahwa seorang suami ketika telah menutup pintu kamar dan menutup tirai, al-ghalib ukul jima, ya kebanyakannya terjadi jima. Fa'uqimatul madhanna maqamal al-mu'nah lima jabalat alaihi an-nufus min tilkal hala min adami sabr anil wiqai ghaliban li ghalabati syahwati wa tawaffurid da'iyah. Tayyib barakallahu fikum. Ini pendapat pertama yang mengatakan pokoknya kalau sudah masuk ke dalam kamar berarti sang istri sudah berhak untuk mendapatkan harta berupa mahar secara keseluruhan. Walhab asy-Syafi'i wa ta'ifatin la annal mahr la yajibu kamilan illa bil jima'. Ini ada pendapat memang, dua pendapat. Yang kedua berpendapat yakni Imam Syafi'i dan sekelompok di antara para imam kita bahwa mahar yang didapatkan oleh sang istri ini sempurna nanti setelah dijima'i oleh suaminya. Wa hajjabi qaulhi ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridha fanisfu ma faradtum. Baik, illa ya'fu aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Mereka berhujjah, ini kelompok kedua, pendapat kedua, mazhab yang kedua berpendapat dengan pendapat ini. Perempuan tidak mendapatkan mahar sempurna secara keseluruhan kecuali setelah dijima'i. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna. Kalau kalian mentalak istri-istri kalian baru saja dinikahi kemudian ditalak. Mungkin enggak terjadi? Mungkin. Baik. Mungkin terjadi seorang suami ditalak seorang suami mentalak istrinya usai melakukan akad. Ya karena boleh jadi dipaksa oleh sang orang tua. Orang tua memaksa laki-laki anaknya untuk menikahi perempuan. Ya sudah, dia mengatakan iya. Padahal sebenarnya dia tidak suka dengan perempuan itu. Baik. Atau keadaan-keadaan yang terjadi yang kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, yang jelas akad sudah selesai. Begitu selesai akad langsung dia mengatakan saya talak engkau sekarang. Ya kan begitu. Terkadang terjadi ini permasalahan di dalam kehidupan kita ini terlalu banyak luar biasa barakallahu fikum. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala atau boleh jadi meninggal dunia. Laki-laki begitu selesai akad, langsung kejang-kejang, langsung mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna," wahai para suami, kalau kalian mentalak istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, menjimainya maksudnya. Waqad faradtum lahunna faridah, sementara kalian telah menentukan mahar yang kalian akan berikan untuknya. Misalnya maharnya 50 juta. Ya kan? Atau satu stel perhiasan emas misalnya. Maka Allah SWT mengatakan, kalau kalian mentalak istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian menjimainya, waqad faradtum lahunna faridah, sementara kalian telah menentukan mahar untuknya, fanisfu ma faradtum, maka separuh yang kalian tentukan itu untuknya. Yang jelas sudah nikah tapi belum dijimai. Barakallahu fikum. Maka sang perempuan sudah berhak untuk mendapatkan separuhnya. Tapi kalau sudah dijimai, maka keseluruhan dari mahar itu telah menjadi miliknya. Wa qala summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wa qala, dan Allah mengatakan summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kemudian kalian mentalaknya sebelum kalian menyentuhnya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Maka tidak ada masa iddah yang harus dilewati oleh perempuan ini. Barakallahu fikum, untuk orang-orang yang mau menikahinya. Wa ja'a dzalika 'an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Syuraih wa Sya'bi wa Ibnu Sirin. Ini para sahabat juga sendiri ada yang berpendapat dengan pendapat pertama, ada juga yang berpendapat dengan pendapat kedua. Pendapat yang kedua ini dipegang oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syuraih, Sya'bi, wa Ibnu Sirin. Wal jawabu an haditsil bab annahu sabata fi riwayatil ukhra fi hadithi al bab fa huwa bima istahallalta min farjiha. Barakallahu fikum. Maka untuk jawaban atas hadis yang kita akan bacakan nanti, barakallahu fikum, hadis yang kata Rasulullah SAW, fahuwa mimma stahlalta min farjiha, maka mahar itu adalah pemberian kau berikan kepadanya dengan apa yang telah engkau halalkan dari kemaluannya. Falam yakun fi qawlihi dakhalta 'alaiha hujjah liman qala inna mujarrada dukhuli yakfi. Barakallahu fikum. Kelihatannya yang kedua ini lebih kuat. Dakhalta 'alaiha hujjah. Falam yakun fi qawlihi, maka belumlah cukup pada ucapan Rasulullah dakhalta 'alaiha hujjah liman qala inna mujarrada dukhuli yakfi. Wa qala Malik idza dakhala bil mar'ati fi baitihi sadaqat 'alaihi. Wa in dakhala fi baitiha sadaqa 'alaiha. Wa naqalahu Ibnu Abdul Ibnu al-Musayyab wa an Malik riwayatan ukhra ka qawl al-Kufiyyin. Tayyib, barakallahu fikum. Walhasil ada dua pendapat ini. Intinya, tayyib, kalau di dalam ayat, kalian ketika mentalak istri kalian sebelum kalian menjimainya, menyentuhnya, kan istrinya menyentuh. Kalau cuma sekedar tayyib masuk bersamaan ke dalam kamar, belum tentu dia menyentuhnya. Barakallahu fikum. Kalau menyentuhnya lebih memungkinkan untuk dia apa? Menjimainya. طيب اذا وجه حديثنا بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امراته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُ بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ الرَّجُلُ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ. Ini masih tentang hadis seorang suami yang mentalak yang menuduh istrinya telah melakukan perzinahan. Tahib. Bahwa seorang suami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuduh istrinya berzina. Faqala farraqa nabiyyu sallallahu nabiyullah sallallahu alaihi wasallam baina akhawai banil ajlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan, tahib, antara suami istri ini yang suami menuduh istrinya telah melakukan perzinahan. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadib. Allah yang maha tahu bahwa salah seorang di antara kalian mesti ada yang berdusta. Mesti ada yang berdusta. Satu mengatakan istri saya berzina, saya lihat. Wallahi. Ya kan demikian. Sang istri mengatakan, wallahi saya tidak melakukannya. Tidak mungkin kedua-duanya benar dan tidak mungkin juga kedua-duanya salah. Mesti ada yang benar, mesti ada yang salah. Karena ini perkara sesuatu yang bertolak belakang. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu ya'lamu anna hadakum kadhib." Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdusta. Fahal minkum ta'ib? Adakah di antara kalian yang mau bertobat? Fa abaya, dua-duanya bersikuku dengan pengakuannya. Sang suami menuduh istrinya berzina dan istri mengingkarinya. Faqala Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib. Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian ada yang dusta. Fahal minkum ta'ib? Adakah di antara kalian yang mau tobat? Apa ya? Keduanya enggan. Fafarraqa bainahuma, maka Rasulullah memisahkan antara keduanya. Qala Ayyub, faqala li Amr bin Dinar, maka berkata kepadaku Amr bin Dinar, fil hadithi syai' la araka tuhaddithu. Sebenarnya dalam hadis ini ada tambahan yang aku lihat engkau tidak menyampaikannya. Qala qala rajulu mali, yaitu ucapan sang suami, ya Rasulullah, hartaku, yakni mahar yang aku telah berikan kepadanya. Itu mali maksudnya harta yang aku telah berikan kepadanya sebagai mahar. Faqala la malak, kau tidak punya harta lagi yang ada padanya. In kunta sadiqan faqad dakhalta biha. Ingkunta sadiqan, kalau engkau benar dalam tuduhanmu bahwa istrimu berdusta, maka engkau sudah berjima dengannya. Jadi dengan engkau melakukan jima dengannya, berarti mahar sudah menjadi milik dia. Barakallahu alaikum. Jadi masalahnya di sini adalah dakhal tabiha. Syahiduna di sini dakhal tabiha, engkau telah menjimainya. Wa in kunta kadiban, kalau engkau dusta, bahwa abadu minka. Kalau engkau dusta dalam tuduhanmu ini terhadap istrimu, bahwa istrimu kau tuduh berzina, maka ya hartamu itu, mahar yang engkau telah berikan kepadanya, lebih jauh lagi, lebih tidak mungkin lagi untuk engkau dapatkan kembali. Barakallahu fikum. Baik. Ini memang kondisinya jarang terjadi. Tapi ya, sesekali kita, barakallahu fikum, mungkin dalam kehidupan kita ya, sekali atau dua kali kita dapat kisah mungkin yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita dengar berita bahwa si fulan telah melakukan pernikahan, begitu selesai dia menikahi istrinya langsung dia cerai. Atau tidak lama dari itu langsung cerai. Wallahul musta'an. Atallaqaha qabla ad-duhul, kalau dia mentalaknya sebelum masuk, berarti dia mendapatkan, sang perempuan mendapatkan berapa? Separuh atau setengah. Atau sebelum dia menyentuh istrinya. Qala rahimahullahu taala, babul muta'ati lillati lam yufrad laha. Babul mut'ah, bab mut'ah, mut'ah itu pemberian. Wa matti'uhunna, pemberian yang mereka dengan pemberian itu bersenang-senang, senang hatinya, gembira kalau diberi. Orang kan kalau diberikan sesuatu kan senang, diberikan hadiah, diberikan ya ini pemberian-pemberian, ya ini pemberian yang diberikan kepada seorang perempuan yang belum ditentukan maharnya, atau di luar mahar ada pemberian tersendiri. Dikauli ta'ala, la junaha alaikum intallaktumun nisa malam tamassuhun aw tafridu lahunna farida. Ila qawlihi basir wa qawluhu walil mutallaqati mata'u bil ma'ruf haqqan al muttaqin kadhalika yubayinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Walam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil mula'anati mut'atan hina tallaqaha zawjuha. Baik, karena mereka memang ya kebencian yang betul-betul apa memenuhi diri mereka, sehingga terkadang ya tidak disebutkan memang, dan memang tidak ada pemberian untuk masalah ini, masalah mula'ana ini, beda dengan seorang perempuan yang ditalak. La junaha alaikum in talaqtum nisa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak mengapa atas kalian kalau kalian mentalak perempuan-perempuan yang belum kalian sentuh atau belum kalian tentukan untuknya maharnya. Baik. Tatimatul ayah. Wa'idat wa'in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna faridah fa nisfu ma faratum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah fa anta 'afu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Wa'in talaqtumuhunna, dan jika sekiranya kalian wahai para suami mentalak istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian menjimainya, wa qad faratum lahunna faridah, sementara kalian telah memberikan atau telah menetapkan untuknya mahar dari panisbu ma'faratum illa ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali kalau dimaafkan dari yakni sang suami mengatakan ambil saja semuanya dari ya sebenarnya cuma setengah tapi diberikan semuanya supaya tidak sakit hati. Walhasil barakallahu fikum. Wala tansawul fadla bainakum minallaha bima ta'amaluna basira, dan jangan lupakan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan di tengah-tengah kalian. Baik, kita menikah masya Allah, banyak orang yang turut serta dalam kebaikan kita. Barakallahu fikum. Baik, kita menikah bukan cuma kita saja yang melakukan usaha, banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang membantu ini, bantu sisi ini, bantu macam-macam. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Maka jangan pernah lupa kebaikan orang yang telah melakukan kebaikan untuk kita. Untuk senantiasa kita doakan minimal jazakumullahu khairan. Baik. Semoga Allah membalasi kalian semuanya dengan kebaikan. Baik. Dengan nakirah. Jazakumullahu khaira. Khaira itu kebaikan apa saja. Barakallahu fikum. Gimana? Jazakumullahu khairan. Ya, boleh saja. Semoga Allah memberikan balasan untuk Anda. Baik. Balasan ya dibalas, karena orang-orang barakallahu fikum, orang-orang kufar kalau diberikan kalau mereka melakukan kebaikan, Allah membalas kebaikannya. Allah mempahalainya dalam bentuk apa? Kebaikan di dunia ini. Allah memberikan rezeki untuknya, Allah memperpanjang umurnya, Allah memberikan kesehatan, Allah melancarkan urusannya. Tapi dari akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Barakallahu fiik. Intinya kita boleh melakukan kebaikan untuk mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak mengapa kalian untuk melakukan kebaikan terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian keluar dari negeri kalian dan tidak membantu orang-orang dalam memerangi kalian. Untuk kalian berlaku baik terhadap mereka. Barakallahu fiikum. Ini untuk kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.